yang ikut serta berta'awun atas terlaksananya muhadharah kajian yang mulia ini, yang insyaallah ta'ala akan diisi oleh guru kita, Ustadz kita Al-Mukarram Abu Hamzah Yusuf Hafidhahullah wa ra'ah min kulli su'in wa makruh. Dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah melapangkan dan meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah murid-muridnya untuk kembali memberikan faedah, bahkan faedah-faedah yang sangat banyak kepada kita untuk meningkatkan keilmuan dan pengetahuan kita terhadap agama Islam. Ikhwani fiddin, yang kami hormati, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati saya dan antum semuanya. Di dalam mukadimah yang singkat ini, saya pribadi tidak akan banyak berpanjang lebar, karena kurang afdol bagi diri kita seandainya ada di tengah-tengah kita seorang yang alim, seseorang yang dia lebih berilmu dari kita, sementara kita adalah orang-orang yang jahil untuk kita banyak bicara, untuk kita berpendapat, sementara ada orang yang afdol di tengah-tengah kita. Dan ini merupakan da'bus salaf, kebiasaan para salaf. Mereka mencukupkan para ulama, dan mereka mencukupkan dari saudara-saudara mereka yang lebih berilmu untuk tidak mendahului mereka dalam berbicara dan berkata, apalagi berfatwa. Kalau seandainya dalam urusan dunia, orang yang tidak berkompeten di dalamnya akan merusak, akan lebih sangat menimbulkan mafsadat, kerusakan-kerusakan, apabila dia tidak paham dalam masalah agama, kemudian dia berbicara di dalamnya. Setiap tempat ada rijal, setiap tempat ada pahlawannya. Adapun pahlawan dunia yang pantas bagi dirinya adalah berjuang untuk dunianya. Adapun pahlawan-pahlawan agama, maka merekalah yang pantas untuk berbicara, untuk memperjuangkan din, karena mereka mengetahui batasan-batasannya. Apabila para pahlawan dunia berusaha masuk pada area yang bukan tempatnya, ma'afsada akthar mimma aslah, apa yang akan dia rusak akan lebih banyak dari apa yang akan dia perbaiki. Ini perlu kita ketahui. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, al-hadirun. Di dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan kembali mengingatkan terkhusus pada diri pribadi saya, kemudian kepada antum semuanya sebagai saudara-saudara seiman dan seislam, bahwasanya ilmu itu diibaratkan seperti sebuah rumah, yang mana kita tidak akan bisa mengambilnya, tidak akan bisa masuk di dalamnya kecuali kita melewati pintu-pintunya. Seseorang tidak akan bisa memasuki rumah dengan selamat kalau seandainya dia tidak melewati pintu yang telah disediakan. Demikian juga seseorang tidak akan bisa meraih suatu ilmu kalau dia tidak berjalan di jalannya, di jalan yang menuju kepada pintu-pintu ilmu. Adapun tentang keutamaan ilmu, sudah tidak perlu kita kembali terus mengulang dan memperbanyaknya. Kita sering mendengar dari para asatidah tentang bagaimana keutamaan ilmu. Cukuplah, kata para ulama, ilmu itu sebagai keutamaan. Orang yang tidak memiliki ilmu mengaku-ngaku punya ilmu, dan dia tidak mau disebut sebagai orang yang tidak punya ilmu. Cukup. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Adapun mukadimah yang hendak kita sampaikan, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk istifadah, mengambil sebuah faedah ilmu dalam majlis. Kita katakan dalam majlis karena kita bukan seorang santri, karena kita bukan seorang talib secara hakikatnya. Kita tidak duduk di pondok, tidak pula kita duduk di ma'ahid, ma'had-ma'had. Tapi kita hanya sekedar duduk di sebuah majlis. Dan majlis seperti ini pun membutuhkan cara sehingga kita keluar darinya mendapatkan sebuah faedah, sebuah tambahan ilmu. Kita pulang dalam keadaan jahil, tidak mengetahui apa-apa, pulang dalam keadaan kita membawa sebuah bekal ilmu yang bermanfaat untuk hidup kita. Sudah berapakah majlis yang kita hadiri? Sudah berapa banyakkah daurah yang kita datang, bahkan lebih awal? Apa yang kita dapat? Adakah ilmu dari majlis yang kalian hadiri, yang kalian bawa? Sementara kalau kita saksikan, ilmu pada zaman sekarang ini tidak tampak pada manusianya, dengan dalil banyaknya asyritoh, banyaknya kaset. Jadi zaman sekarang ini yang berilmu adalah plastik. Adapun manusianya sama sekali, karena mereka lebih mengandalkan rekaman daripada pikiran mereka. Berbeda dengan orang-orang zaman dahulu, mereka lebih mengandalkan akal mereka, lebih mengandalkan pikiran mereka dari benda-benda yang sekelilingnya. Maka jadilah mereka seorang ulama. Maka dikatakan oleh salah seorang dari mereka bahwasanya ilmu, mahawahu sadru, ilmu itu apa yang ada di dadamu. La mahawahul kimtaru, bukan apa yang ada di rangselmu itu. Percuma HP banyak rekamannya kalau dirimu tidak punya ilmu. Percuma dapat kaset kalau engkau tinggal di rumahmu. Katakan sebagian para ulama, al-ilmu ma dakhala ma'akal hamam, ilmu itu yang masuk bersamamu ke kamar mandi. Ilmu itu yang bersamamu ketika engkau masuk pasar. Ilmu itu yang bersamamu ketika engkau masuk rumah. Itulah ilmu. Adapun apa yang di rangselmu itu, adapun yang di tas-tasmu itu bukan ilmu. Kalau kita masuk kamar mandi, terkadang ada pertanyaan, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti itu bagaimana? Dan ketika engkau timbul sebuah masalah, kemudian bisa engkau jawab, makalah itulah ilmu. Jadi ilmu itu apa yang ada dalam hati kita, dan bukan apa yang ada dalam tas-tas kita. Ini diantara daripada nasihat para ulama, bagaimana kita bisa mengambil sebuah faedah dalam sebuah majlis. Disebutkan dalam sebuah syair yang ma'ruf di telinga kita, yang diucapkan oleh Abdul Attahiyah, seorang penyair. Tarjun najah walam tasluk masalikaha engkau menghendaki keselamatan, engkau menghendaki sebuah kesuksesan, tetapi dirimu tidak berjalan pada jalannya. Inna safinata la tajri alal yabas, sesungguhnya sebuah kapal tidak akan bisa berjalan di atas kerikil. Kapal layar, kapal yang seharusnya berjalan di air, di lautan, kemudian engkau taruh di atas pasir, di atas kerikil, maka sungguh hal tersebut tidak akan pernah bermanfaat, dan jangan berangan-angan kapal tersebut akan berlayar. Man saro ala darbin wasalah, kata para ulama, barang siapa yang berjalan pada jalan yang tepat, maka akan sampai ke dalam tujuan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, waqtul buyuta min abwabiha, datangilah kalian wahai kaum muslimin rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Jangan engkau datangi rumahmu dari cendelamu, jangan engkau datangi rumahmu dari atapmu. Kalau tidak ingin dibilang seorang maling, maka datangi rumahmu dari pintu jalan masuknya. Ini para ulama mengibaratkan diri kita dalam setiap perkara apapun, maka berjalanlah di jalannya, sehingga bisa menyampaikan apa yang hendak engkau inginkan dan apa yang hendak engkau cita-citakan. Maka di dalam perkara ini saya akan membawakan sebuah nasihat dari seorang alim minal ulama al-ma'rufin, seorang alim dari kalangan para ulama yang beliau ini ma'ruf, yang kita kenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau Ibnu Taimiyah Syekhul Islam banyak memiliki murid-murid yang mereka semua handal dalam bab ilmu. Ibnu Katsir, Ibnul Qayyim, Al-Imam Az-Zahabi, dan juga yang lainnya. Tetapi saking luasnya ilmu Ibnul Qayyim rahimahullah, sampai-sampai kalau seandainya Syekhul Islam tidak punya murid kecuali beliau, cukup sebagai pewaris ilmu dari gurunya. Menunjukkan ilmu yang sangat mutabakhir, sangat luas dari ilmu yang dia dapatkan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara dari perkara yang beliau nasihatkan kepada diri kita, kalau kita ingin mendapatkan sebuah faedah dari majlis yang kita hadiri, yang pertama beliau menyebutkan 6 perkara. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah husnus su'al, bertanya dengan cara yang baik. Disebutkan dalam sebuah ucapan bahwasanya sebuah pertanyaan adalah pembuka daripada pembuka pintu ilmu. Miftahul ilmi as-su'al, pembuka ilmu adalah bertanya. Tidak setiap orang yang bertanya mendapatkan ilmu, tetapi ada adab, ada cara. Sehingga beliau mengatakan husnus su'al, bertanya dengan cara yang baik. Apa yang diinginkan dengan kalimat dengan cara yang baik? Sebagian para ulama mengatakan antas ala aliman amma la ta'lam, walatas al aliman ala ma la tadri. Engkau bertanya kepada seorang yang alim perkara yang belum engkau tahu, dari mulai cara berwudu yang benar bagaimana, dari mulai cara sholat yang benar bagaimana, ini yang penting. Dan kebanyakan kita belum mengetahuinya. Bagaimana adab kita dalam makan, dalam minum, perkara-perkara yang kita butuhkan. Inilah diantara daripada pertanyaan yang bisa mengantarkan kepada as-sa'il, si penanya, untuk mendapatkan ilmu. Bertanya kepada seorang yang alim perkara yang belum kalian ketahui. Bertanya kepada seorang syekh, bertanya kepada seorang ustaz, ya ustaz, bagaimana tata cara wudu yang sesuai sunnah? Ya ustaz, bagaimana cara salat yang sesuai sunnah? Bagaimana cara aqiqah yang sesuai sunnah? Ini pertanyaan yang bagus yang bisa memberikan faedah kepada si penanya. Bukan bertanya perkara-perkara yang engkau tidak mengerti. Belum sampai akalmu untuk pertanyaan itu. Maka diriwayatkan di dalam kutubul ilmi, kitab-kitab yang membahas masalah ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu, riwayat para ulama, ada seorang ulama yang ditanya, ya syekh, Ya'juju wa Ma'juju muslim? Wahai syekh kami, apakah Ya'juju wa Ma'juju itu seorang muslim? Pertanyaan yang tidak bisa dimengerti. Dia juga tidak tahu, syekhnya juga belum tahu. Bodohnya dia bukan dikatakan orang bodoh, pinternya, taunya dia bukan dikatakan seorang yang alim. Kemudian syekh menjawab, a'ahkamta ad-din, a'ahkamta al-ilma, apakah engkau sudah memutkinkan ilmu yang lain? Apakah engkau sudah mengetahui ilmu selain daripada ini? Sesuatu yang tidak engkau mengerti, engkau tanyakan. Apa hubungannya dengan ilmumu kalau engkau tahu Ya'juj itu muslim? Kalau Al-Ma'juj itu seorang muslim atau Nasoro? Apa faedahnya terhadap dirimu? Pintarnya bukan dikatakan alim, bodohnya bukan dikatakan jahil. Nah, kemudian disebutkan pula oleh Fudhail ibn Iyad dalam kitab Tartibul Madarik, kunna julusan inda Ziyad. Dulu kami duduk bersama Ziyad. Faja'a rasulun min ba'dil muluk, datang seorang utusan dari sebagian para raja. Wa ma'ahu risalah al-maktub fihi su'al. Afihas su'al, dia membawa sebuah buku risalah yang di dalamnya ada pertanyaan. Ziyad terdiam. Wa madda muddatan, dipancangkan surat tadi sejenak. Beliau tidak menjawab. Kemudian dia tanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tadrun ma fiha? Ya. Apakah kalian tahu di dalam isi surat ini? Maktubun fiha hal kafatai mizanil a'mali yaumal qiyamati min dhahabin aw fiddah. Tertulis dalam surat tadi sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Ziyad, apakah daun-daun timbangan amalan yang dipakai untuk menimbang amalan manusia terbuat dari emas atau terbuat dari perak? Subhanallah. Apa untungnya pertanyaan seperti ini? Apakah timbangan lembaran untuk menimbang amal nanti terbuat dari emas apa perak, wahai Ziyad? Seorang alim paham pertanyaan mana yang hendak dia jawab dan perlu, dan pertanyaan yang tidak perlu. Fama yujib, dia tidak menjawab pertanyaan tadi. Wa kataba risalatan raddan. Kemudian beliau menulis sebuah risalah sebagai bentuk jawaban. Ditulis setelah itu sebuah hadis. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk sebuah kebaikan Islamnya seseorang meninggalkan perkara yang enggak bermanfaat bagi dirinya. Banyak yang belum dia ketahui dari ibadah, banyak yang belum dia ketahui dari fikih, akidah, kemudian hendak bertanya perkara-perkara yang dia tidak mengerti. Tidak kalah besarnya pertanyaan ini, datang seorang laki-laki kepada Malik ibni Anas. Ja'a rajulun ila Malik ibni Anas faqal, ya Abba Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, kaifal istiwa? Datang seorang laki-laki kepada Anas ibni Malik yang kita kenal dengan Imam Malik, dan beliau memiliki kunyah Abu Abdillah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, bersemayam di atas arsy-Nya. Bagaimana sifat bersemayam Allah? Bagaimana sifat arsy? Bagaimana sifat istiwa Allah? Ya Aba Abdillah. Fasakata Malikun. Kemudian Imam Malik terdiam. Fama ra'aitu Malikan wajada min syai', kata rawi. Saya tidak pernah mendapati Imam Malik mendapatkan sesuatu yang sangat dari pertanyaan ini sebelumnya. Saya tidak pernah melihat keadaan Malik seperti ini sebelumnya. Kemudian Imam Malik tertunduk. Fa'a'raqa wa'ala rahdha, bercucuran keringat keluar dari dahi dan kening Imam Malik. Fa'atraqal qaum, terdiam kaum itu. Pertanyaan besar, pertanyaan yang sifatnya tidak diketahui. Faja'ala yantadiruna ma kharaja min fi, maka kaum tadi menunggu-nunggu apa yang keluar dari mulutnya Imam Malik. Imam Malik paham pertanyaan seperti ini belum sampai. Kalau harus ditanyakan pertanyaan yang tidak dimengerti kalau dijawab. Faqala al-istiwa'u ghairu majhul. Kalimat istiwa bersemayam al-kaifiyatu majhul. Cara bagaimana, apakah Allah bersemayamnya dengan duduk? Apakah Allah bersemayamnya dengan berdiri? Apa dengan berbaring? Itu majhul. Kita enggak pernah tahu bagaimana zatnya Allah. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Ya, al-kaifiyatu ghairu ma'kul. Tidak bisa dicerna dengan akal. Kita belum melihat barangnya, bagaimana kita ingin mensifatinya? Kita misalkan ada teman kita yang sedang cacat kakinya, kemudian ditanya bagaimana sih orang cacat itu duduk, bisa jawab? Tidak bisa kalau kita belum bisa melihat duduknya dia dengan seperti itu, baru kita bisa jawab. Oh, duduknya dengan kakinya di atas semuanya. Ditanya tentang masalah Allah. Adapun kalimat istiwa bersemayam ini maklum di bahasa kita, duduknya kita ya seperti ini. Kalimat istiwa ini enggak di naam pertanyakan, semua tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya masalah ini merupakan perkara baru dari agama ini. Para sahabat tidak pernah bertanya, menunjukkan para sahabat itu akil. Kenapa? Tidak bertanya kecuali apa yang disangka tahu yang ditanya. Jadi pertanyaan menunjukkan faqihnya yang menanyakan. Husnul su'al. Wal imanu anhu wajib, beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala istiwa, bersemayam di atas arsy-Nya, ini merupakan akidah kaum muslimin, wajib. Wa inni akhafu an takuna dhallan, dan aku takut engkau ini akan tersesat. Sebab apa? Bertanya suatu perkara yang dia tidak mengerti. Jadi kalau pengen bertanya dan pengen mendapatkan ilmu, maka bertanyalah sesuatu yang belum engkau tahu. Kemudian di antara daripada sifat bagusnya bertanya, antuqaddimu baina yadai su'al ad-du'a, engkau hadapkan di depan pertanyaanmu doa untuk orang yang engkau tanya. Ya Syekh hafidhakumullah, ya Syekh barakallahu fi, didoakan syekhnya. Termasuk tata cara yang sahih dalam bertanya. Kemudian yang berikutnya yang diinginkan dengan husnul su'al, yaitu ada mutadajjur li syekh, tidak membosankan pertanyaannya, tidak bikin bosan, diulang-ulang, banyak tanya. Disebutkan sebuah riwayat dari Ismail ibni Abi Khalid, dia seorang rawi yang terkenal dengan khuluk, memiliki akhlak yang sangat mulia. Famazalu yas'aluh hatta sa'a khuluquh. Muridnya, sahabatnya terus bertanya. Banyak tanya kepada Ismail sampai-sampai berubah tabiat yang tadi bagus akhlaknya menjadi jelek akhlaknya. Jadi terkadang banyak tanya membosankan kepada syekh, membosankan kepada alim dengan pertanyaan ini membuat jeleknya akhlaknya alim tadi. Kadang marah, ya, kadang tidak mau menjawab. Maka dikisahkan sebuah riwayat dari na'am para sahabat Abu Salamah, suatu saat berjumpa dengan Ibnu Abbas. Dia banyak bertanya dan mendebat. Bertanya banyak dan banyak mendebat. Maka dikomentari oleh orang lain, faharuma anhu khairan katsira. Diharamkan untuknya mendapatkan faedah yang banyak. Seorang alim kalau didebat, ya, maka cenderung dia tidak memberikan faedah. Bahkan sebagian alim disebutkan juga dari para ulama banyak ditanya. Yang dikisahkan dari Sa'id ibni Yahya ibni Sa'id, ditanya fulan bagaimana sekian dan sekian sekian sekian, beliau diam dan menjawab, anta khairun minni, kamu lebih baik dari saya, sudah sana. Subhanallah. Demikian juga disebutkan dari Ibnu Mubarak. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Mubarak? Seorang jawad dan seorang yang sangat dermawan, seseorang yang suja'an, pemberani, yang dikenal keikhlasannya. Ketika itu banyak muridnya, banyak bertanya muridnya, sampai terlihat pada wajahnya ittijar, bosan. Ada yang menyetuk dari muridnya, ya syekh tukjar, wahai syekh, kenapa engkau bosan, ini berpahala bertanya dan engkau jawab. Dia pengin gurui syekhnya. Ketika terlihat bosan menjawab, muridnya dengan berani mengatakan, ya syekh tukjar, diberi pahala, engkau dapat pahala, kenapa engkau bosan menjawab? Apa jawaban beliau? Al-ajru kathir, pahala itu banyak. Wa ana wahdah, dan aku sendiri, aku sendirian, sedangkan pahala itu banyak. Mencari pahala bukan dengan cara seperti ini, banyak yang lainnya. Jadi terkadang banyak tanya membosankan. Kata para ulama, at-tabajjur, sesuatu yang membosankan, tughayyirul afham, terkadang merubah pemahaman seorang alim. Wa tufsidu khuluqah, dan kadang malah merusak akhlaknya alim ini. Maksudnya bukan kemudian dia meninggalkan sunnah, kemudian dia menjadi pelaku maksiat. Terkadang akhlak yang tadinya bagus sama dirimu, karena sebab engkau banyak tanya, membosankan pertanyaannya, jadi marah. Ini diantara sifat husnus su'al. Baik. Kemudian yang berikutnya, jadi pada sifat yang diinginkan dengan husnus su'al, adamu tanatto, jangan berdalam-dalam dalam bertanya. La tas'alu an asya intub dalakum tasukkum, jangan banyak tanya, kalau tampak jawabannya akan memberatkan kalian. Kalau bertanya siap jawabannya, A atau B saya siap, halal atau haram saya siap. Jangan ketika bertanya bagaimana hukumnya haram, haram, kok haram? Ya, sudah tahu sekarang dia, mau tidak mau harus dia jauhi. Taib. Jadi siap ketika seorang bertanya, ketika dia mendengar jawaban, entah jawaban berat dia rasakan atau ringan dia tanggung, harus dia siap menerimanya. Ini yang pertama. Cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan husnus su'al. Yang kedua, ini juga penting, husnul insati wal istima'. Husnul insat wal istima', atau kita ringkas dengan konsentrasi ketika di sebuah majlis. Diam dan mendengar. Lisannya tidak bergerak, dan telinganya dia buka lebar-lebar, kedua-duanya. Ini juga penting. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebuah pelajaran bagi orang yang memiliki hati, atau dia mendengarkan dan dia syahid ada. Ini menunjukkan sikap seseorang konsentrasi dalam majlis. Yang pertama apa? Qalbun, punya hati, hatinya siap, tidak disibukkan dengan yang lain, datang ke majlis dalam artian siap untuk mencari ilmu, bukan dalam keadaan si hatinya masih sibuk. Jadi kalau kita hendak menuju majlis ilmu, yang di luar dibereskan. Sebelum berangkat dari rumah, yang di rumah dibereskan. Sampai ke masjid, sebelum masuk juga dibereskan. Ya, naruh sendal yang benar. Jangan sampai masuk masjid, aduh sendalku tadi gimana kalau tendang orang. Hatinya enggak siap. Maka yang benar, sendal itu tempatkan di kaki, jangan tempatkan di hati. Kalau kamu punya sandal bagus, tinggi hati. Kalau punya sandal jelek, kecil hati, sendalnya hilang, sakit hatimu. Sendal tempatnya di kaki, jangan sampai menyibukkan hatimu. Harus punya hati kalau kita hadir di majelis seperti ini. Yang di luar nanti kita pikirnya di luar. Yang kedua, pendengaran. Siap mendengarkan. Ya, yang ketiga, hadir dirimu di majelis. Kalau yang pertama hadir, telinganya mendengar, hatinya enggak hadir, hilang ilmu, enggak bermanfaat. Taib. Dirinya hadir, kemudian hatinya hadir, pendengarnya yang enggak hadir juga enggak bermanfaat. Atau dirinya hadir, hatinya tidak hadir, pendengarannya tidak hadir. Dari rumah sudah mandi, bahkan tidak apa namanya pelan-pelan, buru-buru pengen segera lihat, pengen segera datang ke masjid, sampai di masjid dungkluk, hilang semua. Jasadnya ada, hatinya entah kemana, pendengarannya entah kemana. Baru duduk, jelek habis sholat at-tahiyat langsung entah kemana sudah. Gak akan dapat ilmu. Datang juga kayak gitu, pulang ya sama, gak ada bedanya. Huahu, dia ya dia. Gak bermanfaat. Jauh datang dari Jakarta, dari Cilengsi, dari Karawang, sampai majlis, ngorok. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun, au alqa sam'a wa huwa syahid. Konsentrasi kalau pengen dapat ilmu. Ini caranya kalau kita pengen mendapatkan ilmu dalam majlis. Taib. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Asad ibni Abdul Qais. Beliau digelari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ucapan emas. Inna fika la khoslatani yuhibbuhumallah al-hilmu wal-anah. Sesungguhnya ada pada dirimu wahai Asad dua sifat yang Allah cinta pada dirimu, sifat tenang dan hati-hati. Ya, hati kalau tenang masya Allah gampang memahami, tapi kalau hati sedang kacau balau semrawut, yang sudah dipahami pun hilang. Yang sudah dipahami hilang, apalagi untuk memahami, untuk menambah. Ini penting konsentrasi. Ketika itu Asad ibni Abdul Qais bersama rombongan 11 orang datang dari negerinya untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai dan melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kesepuluhnya langsung bersegera, suatunya loncat dari kudanya. Kudanya enggak diurusi. Masya Allah semangat. Loncat langsung. Langsung lari menuju Rasul, langsung salaman dan memeluk Rasul. Satunya lagi tergesa-gesa. Turun, kudanya dibiarkan begitu saja. Selesai semua yang 10 itu. Tinggal Asad ibn Abdul Qais. Beliau dengan tenang, dia tuntun kudanya, dia ikat dengan kuat. Masih sempat merapikan barang-barang saudaranya tadi. Masih sempat merapikan barang-barangnya tadi. Kemudian dia berbenah, merapikan diri, kemudian datang menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Dengan senyum Rasul mengatakan, inna fika, lalu diberikan tempat dia itu. Inna fika la khaslatani yuhibbuhumallah. Ini sifat. Seseorang kalau ingin mendapatkan ilmu dalam sebuah majelis, hatinya hadir, pendengarannya hadir, jasadnya juga hadir. Yang ketiga adalah husnul fahmi. Akan bisa menciptakan pemahaman yang bagus kalau dia bagus cara bertanyanya, bagus dalam mengambil ilmu, konsentrasi, akan menghadirkan pemahaman yang bagus. Pemahamannya akan bagus. Kenapa? Karena diambil dengan cara yang bagus. Terkadang ada seorang murid beda pemahaman dengan gurunya. Kenapa? Salah paham ternyata. Kenapa? Tertidur. Kenapa? Ngelamun. Ada dalam majelis teriak-teriak ustadznya di sini, dia ngelamun. Ya. Nanti kalau istirahat saya makan di mana? Belum juga lapar sudah mikir nanti kalau istirahat kita makan, ada enggak warteg di sini? Ya? Salah paham. Syiah sesat, wah Syiah itu mulia. Datang-datang pulang malah dakwahkan syiah itu baik. Kenapa? Salah paham tadi. Yang keempat, al-hifdhu, dijaga ilmu itu, diingat. Diingatnya dengan akal, bukan dengan tulisan saja. Diingat-ingat dengan benar. Ya, diulang kembali, diingat. Jangan hanya direkaman. Percuma. HP-mu penuh 6 giga engkau pakai untuk apa? Nyimpen rekaman, akhirnya hang HP-nya. Hilang itu ilmumu. Enggak berguna. Ilmu itu didengar, dipahami, dihafal, diamalkan. Bukan disimpan di HP, percuma beli laptop diberikan bahkan eksternal giganya 1000 giga. Hadis, semuanya isinya kajian Masya Allah dari daurah zaman tahun 1 Hijriah sampai 2014. Apa gunanya? Enggak akan jadikan kau seorang alim. Enggak ada yang namanya alim punya kaset banyak. Dibilang alim punya apa namanya koleksi. Ilmu itu bukan koleksi, tapi ahfadhuna a'lamuna. Orang yang paling ingat, orang yang paling hafal, itulah orang yang paling alim. Kemudian yang berikutnya, yaitu dengan taklim, ajarkan. Jangan bakhil dengan ilmu. Ya, kalau sudah bisa, walhamdulillah sedikit, ajarkan. Jangan bakhil, waduh saya mah banyak sibuk, saya banyak murojaah, saya belum bisa. Kalau semua ngomong seperti itu, enggak akan jadi dakwah ini. Dakwah ini dibangun di atas ta'awun. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau engkau ngajar akan tahu seberapa ilmumu. Kalau engkau enggak ngajar, engkau merasa pinter. Ya, enggak hanya temannya debat, ustadznya didebat. Adu argumen sama ustadz, kalau tak tantang ustadz adu argumen nanti. Masya Allah. Ustadznya ditantang, mau diajak adu argumen. Padahal ngajinya sebulan sekali. Karena dia gak pernah ngajar, gak tahu ilmunya, merasa pinter. Kalau perlu syekh datang nanti di debat syekhnya. Ini. Diajarkan, tahu nanti kadar diri. Ya. Tahu kadar dirinya seberapa. Jadi ilmu itu, orang yang berilmu itu tahu kadar diri. Kalau orang bodoh, kalau kata Imam Adz-Dzahabi, al-jahilu la ya'rifu qadra nafsahu, orang yang bodoh itu gak tahu kadar dirinya. Bagaimana dia bisa mengetahui kadar orang lain? Taklim ini penting, ajarkan semampunya. Balighu anni walau ayah. Yang terakhir, thamarah daripada ilmu adalah dengan amal. Kalau kita sudah dengar dalam taklim haram, tinggalkan. Ini tidak boleh, tinggalkan. Ini diantara apa yang boleh sebutkan. Husnul su'al, konsentrasi, husnul faham, hafal, ajarkan, amalkan. Wallahu ta'ala alam sab. Ini diantara tausiah mukaddimah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini dipraktekan ya. Ini dipraktekan. Bukan hanya didengar, bukan dicatat. Alhamdulillah beliau sudah siap. Sekarang jurusnya antum praktekan sekarang juga. Dan juga majlis-majlis yang akan datang, insyaallah antum pulang dalam keadaan membawa ilmu. Insyaallah ta'ala beliau sudah siap insyaallah. Wa ila ustaz al-fadil fal yatafaddal. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kualitas ilmu dan amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi wujud dari hal tersebut. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya bahwa kita akan mengkaji dan menyingkap kesesatan serta penyimpangan dari ajaran kaum Syiah. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kajian-kajian yang seperti ini pada akhir-akhir ini mendapatkan perhatian yang cukup serius, sehingga tidak heran apabila kaum muslimin di berbagai tempat menyelenggarakannya. Bahkan sebagaimana kita ketahui bersama, Majelis Ulama Indonesia pun secara resmi telah meluncurkan sebuah buku yang isinya penjelasan kepada masyarakat, khususnya kaum muslimin, tentang penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan dari ajaran kaum Syiah. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ajaran kaum Syiah adalah ajaran yang sangat berbahaya bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Dan ajaran kaum Syiah bukanlah bagian dari ajaran Islam. Bahayanya ajaran kaum Syiah ini sesungguhnya sudah diketahui oleh para ulama kita dahulu. Sampai-sampai salah seorang dari mereka, Imam Mis'ar ibnu Kidam al-Hilali, wafat pada tahun 155 Hijriah. Beliau apabila berjumpa dengan seseorang yang diketahui berakidah Syiah, berpemahaman Syiah Rafidhah, kemudian orang itu hendak mengajak bicara kepadanya, maka Mis'ar bin Kidam al-Hilali berkata, "Tanahha anni fa innaka syaitan." Menyingkirlah kamu dariku karena sesungguhnya kamu adalah setan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Laisa fi jami'i tawa'ifil muntasibati ilal Islam ma'a bid'atin wa dhalalatin syarrun minhum." Tidak ada satupun dari seluruh aliran-aliran, dari seluruh kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam bersamaan dengan kebid'ahan dan kesesatan yang ada pada masing-masingnya lebih buruk daripada aliran Syiah. Banyak kelompok, banyak aliran yang menisbatkan diri kepada Islam, tetapi tidak bersih dari yang namanya kebid'ahan dan kesesatan. Namun dari semua kelompok yang seperti itu keadaannya, dari semua aliran yang seperti itu keadaannya, ternyata Syiah adalah paling buruknya, paling jeleknya. Beliau rahimahullahu taala kemudian melanjutkan perkataannya, "Wala ajhal, wala akdzab, wala adzlam, wala aqrabu ilal kufri wal fusuqi wal isyan, wala ab'ad an haqiqatil iman minhum." Tidak ada satu aliran pun yang menisbatkan diri kepada Islam yang lebih bodoh, yang lebih dusta, yang lebih zalim, yang lebih dekat kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, serta yang lebih jauh dari hakikat keimanan daripada aliran dan kelompok Syiah. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun demikian, bukanlah Syiah namanya kalau tidak pandai menyembunyikan jati diri. Bukanlah Syiah namanya kalau tidak pandai menampakkan 1000 wajah di hadapan kaum muslimin demi untuk mengelabui mereka dan demi menggapai eksistensi di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi di antara satu keyakinan mereka adalah bolehnya berdusta atau berbohong. Bohong dan dusta bagi kaum Syiah adalah halal, yang dalam istilah mereka keyakinan ini dikenal dengan kata taqiyah. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mengamalkan taqiyah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka ubah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Makna yang sebenarnya adalah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepadanya. Diubah oleh orang-orang Syiah maknanya menjadi sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling hebat, paling bisa untuk melakukan taqiyah. Atqakum diartikan taqiyah. Ini jelas bertolak belakang dengan akidah Islam di mana Islam mengharamkan berdusta. Taqiyah itu maknanya adalah idhar ma yukhaliful batin, menampakkan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan batin. Apalagi kalau bukan kedustaan dan kebohongan maknanya, ya kan? Islam mengharamkan berdusta, berbohong. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada umatnya, iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian berdusta, karena sesungguhnya kedustaan ini akan mengarahkan kepada fujur, kejelekan, kejahatan, keburukan. Dan fujur ini akan mengarahkan kalian kepada neraka. Bahkan secara tabiat pun manusia menolak berdusta dan berbohong. Tapi entah kenapa, justru di sisi kaum Syiah, kedustaan itu menjadi sesuatu yang utama, menjadi sesuatu yang halal. Bahkan orang yang mengamalkannya adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah tabiat apa yang ada dalam diri kaum Syiah. Secara tabiat, sekali lagi, manusia itu menolak perilaku dusta. Bahkan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Wallah, demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dari langit yang menjelaskan tentang bolehnya berdusta, niscaya aku tidak akan pernah berdusta." Karena kedustaan sesuatu yang aib, sesuatu yang buruk, sesuatu yang ditolak oleh tabiat. Tetapi tidak halnya dengan kaum Syiah. Mereka justru menghalalkannya, bahkan menganjurkan para penganut Syiah untuk melakukan taqiyah, berdusta, berbohong. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa mereka, kaum Syiah ini, kalau seandainya binatang, maka mereka itu keledai. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kaum muslimin sudah mulai mengetahui bahwa yang menjadi pendiri dan penggagas ajaran Syiah ini adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yang dikenal dengan nama Abdullah bin Saba, maka orang-orang Syiah mulai berteriak. Mereka angkat bicara. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya sosok Abdullah bin Saba itu adalah fiktif, rekayasa, buatan, karangan yang sengaja dikarang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam rangka mendiskreditkan kaum Syiah. Padahal sudah jelas tertulis di dalam sejarah tentang adanya aliran yang dikenal dengan sebutan Saba'iyah, di mana aliran ini menisbatkan diri kepada orang yang bernama Abdullah bin Saba. Dahulu Imam Qatadah rahimahullahu taala apabila membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaig, ada penyimpangan, maka mereka lebih cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih demi terciptanya atau terjadinya fitnah. Kata Imam Qatadah, orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini yang dalam hatinya ada penyakit, in lam yakunu al-haruriyah tawassaba'iyah fala adri, jika mereka bukan aliran Haruriyah dan Saba'iyah, maka aku tidak tahu siapa lagi. Jadi disebutkan oleh Imam Qatadah aliran yang bernama Sabaiyah. Berarti aliran Sabaiyah ini eksistensinya ada. Dan mereka menisbatkan diri kepada Abdullah bin Sabah. Siapa Sabaiyah ini? Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala mengatakan as-Sabaiyyatu minar Rafidhah yansibuna ila Abdullah bin Sabah. Aliran Sabaiyah ini adalah dari kalangan Syiah Rafidhah yang mereka menisbatkan diri kepada Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Dijelaskan juga oleh para ulama. Ibnu Asakir dalam tarikhnya, beliau mengatakan Abdullah bin Sabah alladhi tansibu ilaihi Sabaiyah wa hum min ghulatir Rafidhah asluhu min al-Yaman wa kana yahudiyan wa adhara Islam. Sosok Abdullah bin Sabah adalah orang yang aliran Sabaiyah menisbatkan diri kepadanya, di mana aliran Sabaiyah ini adalah aliran Rafidhah yang ekstrim. Abdullah bin Sabah berasal dari negeri Yaman dan dia seorang penganut agama Yahudi, kemudian berpura-pura masuk Islam. Yahudi berpura-pura masuk Islam, jelas kita sudah bisa membaca apa tujuannya, yaitu dalam rangka menghancurkan Islam dari dalam. Ini tentang Abdullah bin Sabah. Kemudian Imam As-Sihristani rahimahullahu taala berkata, "Inna bin Sabah awwalu man adhara al-qaul bin nasbi imamati Ali." Abdullah bin Sabah adalah orang yang paling pertama menyatakan keimaman sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang jadi korban adalah sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Bahkan Ibnu Sabah juga adalah orang yang paling pertama mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, membuat kisruh di dalam tubuh kaum muslimin pada waktu itu, menobatkan Ali sebagai satu-satunya imam yang wajib dan harus diikuti, kemudian mengesampingkan sahabat-sahabat yang lainnya, bahkan memvonis Abu Bakar dan Umar kafir. Di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Imam Al-Baghdadi rahimahullahu taala mengatakan, "Inna firqatas Sabaiyah adharu bid'atahum fi zamani Ali radhiyallahu taala anhu." فَأَحْرَقَ قَوْمًا مِنْهُمْ وَنَفَى إِبْنَ سَبَى. Sesungguhnya aliran Sabaiyah, mereka mulai menampakkan bid'ahnya pada zaman Ali bin Abi Thalib. فَأَحْرَقَ قَوْمًا مِنْهُمْ, sampai-sampai sahabat Ali bin Abi Thalib membakar mereka dan mengasingkan Ibnu Sabah. Kenapa sahabat Ali bin Abi Thalib membakar mereka? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala dalam ta'wil mukhtalafil hadis, "Inna ibn Sabah idda'a rububiyyah li Ali fa'ahraqa 'ala ashabihi binar." Ibnu Sabah mengklaim bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib mempunyai sifat-sifat rububiyah, sehingga dengan itu membuat sahabat Ali tidak terima hingga membakar sebagian pengikut Ibnu Sabah. Adapun Ibnu Saba sebenarnya juga mau dibakar waktu itu. Tetapi banyak orang yang kemudian meluncurkan protes kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, apakah engkau akan membunuh orang yang jelas-jelas pembelaannya terhadap Ahlul Bait?" Suara-suara ini bermunculan dari orang-orang yang sudah terkena pengaruhnya Ibnu Saba. Hingga akhirnya Ibnu Saba diasingkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibnu Jauzazani Dzakara Al-Jauzazani fi Ahwalir Rijal, Imam Al-Jauzazani menyebutkan dalam Ahwalur Rijal, "Inna Sabaiyah, sesungguhnya aliran Sabaiyah adalah aliran yang ekstrim dalam hal kekufuran. Mereka sampai mengklaim Ali sebagai ilah, menuhankan Ali. Nasallallahu salam." Jadi atas dasar keterangan-keterangan ini, maka kaum Syiah sesungguhnya tidak bisa berlari dari sebuah kenyataan bahwa ternyata yang menggagas ajaran mereka itu adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Bahkan hal ini sesungguhnya diakui di dalam kitab-kitab besar mereka, seperti kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, disebutkan sosok Abdullah bin Saba. Akan tetapi kembali kepada satu keyakinan yang tadi kita sebutkan, bahwa mereka sering melakukan taqiyah, berdusta, berbohong di hadapan kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau sudah diketahui bahwa ternyata yang menjadi pendiri dan penggagas ajaran kaum Syiah ini adalah orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah bin Saba, maka tentu saja akan ada kemiripan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Syiah itu sendiri. Bahkan Syekh Muhammad bin Ruslan, beliau pernah menyampaikan sebuah ceramah yang diberi judul Usul Al-Yahudiyah Fi Aqidatir Rafidah, Dasar-dasar pemikiran Yahudi dalam akidah dan keyakinan Syiah. Tidak bisa dipisahkan antara kaum Syiah dengan ajaran atau agama Yahudi. Para ulama pun menjelaskan bahwa di sana ada beberapa kemiripan antara agama Syiah dengan ajaran antara agama Yahudi dengan ajaran Syiah. Di antaranya, orang-orang Yahudi mereka mengubah kitab Taurat yang merupakan kitab suci mereka, dirubah. Dan ternyata ini pun dilakukan oleh kaum Syiah, di mana mereka mentakwil, mentahrif, mengubah makna dari Al-Quran. Bahkan mereka pun mengklaim kalau 10.000 ayat lebih itu tidak ada, hilang, sengaja dihapus oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sama sekali tidak percaya terhadap Al-Quran yang sekarang berada di tengah-tengah kaum muslimin. Hingga akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membuat Al-Quran dengan tangan mereka sendiri dan dikenal dengan sebutan Mushaf Fatimah. Orang-orang Yahudi menyatakan bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa saat saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka orang-orang Yahudi berkata, "Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah." Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dan ternyata kaum Syiah pun menyatakan hal yang sama, bahkan lebih parah dari itu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab suci mereka, Faslul Kitab, bahwa sesungguhnya api neraka itu diharamkan untuk menyentuh orang-orang yang menganut faham Syiah. Enak sekali, aman kan? Bebas dari ancaman api neraka. Makanya mereka bebas melakukan apapun. Berzina pun tidak jadi masalah bagi mereka. Orang-orang Yahudi begitu besar kebenciannya kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka mengatakan bahwa Jibril adalah musuh kita dari kalangan para malaikat. Ternyata kaum Syiah pun sama. Kaum Syiah menganggap bahwa Jibril telah berkhianat. Jibril tidak amanat. Seharusnya Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Yahudi dulu menuduh Maryam, seorang perempuan yang suci, melakukan perbuatan keji. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan perkataan mereka melalui firman-Nya, Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an thariya. Mereka mengatakan, wahai Maryam, kamu telah melakukan sesuatu yang besar, perbuatan keji, karena melahirkan seorang anak tanpa ada ayahnya. Orang-orang Syiah juga melakukan hal yang sama ternyata, tetapi bukan Maryam yang dituduh. Yang dituduh adalah seorang istri dari Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Syiah menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, melakukan perbuatan keji. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembelaan khusus untuk Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ayat itu dibaca oleh kaum muslimin dari sejak awal turunnya hingga hari kiamat. Dan ini disebutkan oleh salah seorang pembesar mereka, Al-Qummi, dalam tafsirnya, Tafsirul Qummi. Atas dasar ini Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan bahwa mereka kafir. Tadi Imam Malik perkataannya sangat keras terhadap Syiah Rafidhah. Ketika ada seseorang yang datang kepada beliau, ya Imam, ini ada jenazah orang Syiah Rafidhah, apakah kita salatkan? Imam Malik mengatakan, jangan disalati. Ini sikap tegasnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan para a'imah yang lainnya pun sama. Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Zur'ah, dan para a'imah yang lainnya. Orang-orang Yahudi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jami'an kebenciannya sangat luar biasa besar terhadap kaum muslimin, terhadap kaum mukminin. Dan ini pun dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. La tajidanna asaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asyraku. Kamu benar-benar akan mendapati bahwa orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah Yahudi dan kaum musyrikin. Ternyata orang-orang Syiah juga sama. Mereka sangat benci kepada kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, bahkan menganggap mereka itu najis. Sama-sama berkolaborasi dalam hal kebencian terhadap kaum muslimin, mukminin. Orang-orang Yahudi bersikap ekstrim, gulu terhadap sebagian nabi dan orang-orang saleh, seperti kepada Uzair Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair itu anak Allah. Karena sikap ekstrim kecintaan mereka kepada sebagian nabi dan sebagian orang-orang soleh, mereka tempatkan sebagian nabi dan orang-orang soleh itu sejajar dengan Rabb, dengan Allah. Ternyata Syiah juga sama. Begitu besar, begitu ekstrimnya kecintaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Ali ini wasi, orang yang mendapatkan wasiat khusus. Ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa Ali ini nabi. Bahkan sampai pada tingkatan mengatakan bahwa Ali adalah ilah, Rabb. Orang-orang Yahudi membenci dan memusuhi sebagian para nabi-nabi yang lainnya. Demikian pula kaum Syiah. Mereka membenci sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya. Menurut mereka, para sahabat Nabi SAW sepeninggal Nabi dalam keadaan kafir, munafik, murtad. Dalam ibadah pun, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ternyata ada kesamaan antara agama Yahudi dengan ajaran kaum Syiah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa cara wudu mereka itu sama. Cara wudunya agama Yahudi dengan orang-orang yang menganut faham Syiah itu sama. Orang-orang Yahudi tidak lantas melakukan ibadah hingga matahari terbenam dan muncul bintang-bintang. Kaum Syiah juga sama. Mereka tidak lantas berbuka puasa ketika matahari terbenam, tapi menunggu sampai keluar bintang-bintang di langit. Orang-orang Yahudi tidak percaya, tidak beriman, tidak yakin tentang masyru'iyatu masfil khuf, disyariatkannya mengusap khuf, mengusap sepatu. Dan ternyata kaum Syiah juga sama, mereka mengingkari disyariatkannya mengusap khuf. Bahkan para ulama menyebutkan masalah mengusap khuf ini dalam permasalahan akidah. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka menyelisihi akidahnya Syiah Rafidhah. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu lebih cenderung mengatakan bahwa saat ini tidak pantas mereka disebut sebagai Syiah. Yang lebih tepat mereka itu dikatakan Rafidhah. Jadi tidak masalah sesekali kita bilang Syiah, sekali kita bilang Syiah Rafidhah atau Rafidhah, jadi masalah. Tidak jadi masalah. Dan tidak perlu bingung. Syiah adalah Rafidhah, Rafidhah adalah Syiah. Bahkan sekali lagi Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih cenderung memilih untuk menyebut mereka dengan sebutan Rafidhah, bukan Syiah. Karena kalau secara bahasa Syiah itu bisa diartikan baik, sebagai atba', pengikut. Hanya saja klaim mereka itu tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga lebih layak disebut sebagai Rafidhah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika agama Yahudi ini ada kesamaan dengan ajaran kaum Syiah, maka hal yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa ternyata di antara mereka pun ada kerjasama, kolaborasi untuk menghantam dan menghancurkan Islam. Kalau Syiah, mereka bisa berbuat dari dalam, sedangkan Yahudi dari luar. Sebagian ulama ada yang menyebut bahwa kerjasama, kolaborasi mereka itu adalah siasian askarian, kolaborasi militer. Bukti-bukti yang menunjukkan hal ini adalah di Pakistan. Orang-orang Syiah menyerahkan tanah milik kaum muslimin di Pakistan bagian timur kepada orang-orang Nasrani, sehingga orang-orang Nasrani di sana mampu mendirikan sebuah negara yang kita kenal sekarang dengan sebutan Bangladesh. Ini di Pakistan. Di Lebanon, orang-orang Syiah membunuh kaum muslimin Palestina yang dalam hal ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1985. Orang-orang Syiah pada waktu itu memaksa Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memakan daging kucing dan anjing. Sungguh biadab apa yang telah mereka lakukan. Orang-orang Yahudi pun tidak sampai melakukan hal itu, tetapi Syiah melakukannya. Di Afghanistan, orang-orang Syiah berkolaborasi dengan komunis dan Amerika untuk menghancurkan Afghanistan. Di saat negara-negara Arab, negara-negara Islam mengecam apa yang dilakukan oleh komunis dan orang-orang Amerika terhadap Afghanistan, justru negara Iran yang merupakan Daulatul Rafidhah, negara Syiah, malah mengirimkan pasukannya untuk membantu Amerika dan komunis menghancurkan Afghanistan. Ini di Afghanistan. Kemudian di Irak, orang-orang Syiah kembali berkolaborasi dengan orang-orang Amerika untuk menghancurkan Irak. Dan sudah ma'ruf, sudah diketahui, menjadi rahasia umum kalau negara Iran itu yang merupakan Daulatul Rafidhah, negaranya Rafidhah, negaranya Syiah, telah memimpikan sejak ratusan tahun yang lalu untuk dapat menguasai Irak. Ketika Amerika melakukan invasi ke Irak, maka mereka memberikan bantuan kepada Amerika untuk mengusir atau menghancurkan Irak. Bagaimana keadaan kaum muslimin sendiri yang ada di negara Iran? Sungguh mereka hidup seperti tawanan. Di salah satu kota, yang merupakan ibu kota dari negara Iran, apa namanya? Tahran. Iya, Tahran. Di kota Tahran itu dihuni oleh sekitar 7 juta jiwa. Tidak ada satupun masjid yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara tempat ibadahnya Nasrani dan orang-orang Yahudi bertebaran. Dulu tempat ibadahnya Nasrani berjumlah 12, sedangkan tempat ibadahnya Yahudi berjumlah 4. Tapi sekarang puluhan. Sementara tidak ada satu masjid pun milik Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Di kota Tahran itu hidup sekitar 1 juta kaum muslimin yang merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak punya tempat. Mereka menjadi minoritas. Tetapi pemerintah Iran seolah menampakkan diri di hadapan negara-negara Arab bahwa mereka peduli terhadap nasibnya kaum muslimin ini. Padahal kaum muslimin yang 1 juta jiwa itu hidup dalam keadaan tersiksa, tidak leluasa bergerak. Sementara orang-orang kafir diberikan kebebasan oleh pemerintahan Iran. Bahkan pada tahun 1997, Menteri Luar Negeri Israel itu pernah berceramah dalam isi ceramahnya dia mengatakan inna Israel, sesungguhnya negara Israel, lam yakul fi yaumin minal ayyam inna Iran hiyal adu, tidak akan pernah sampai kapanpun mengatakan bahwa Iran itu adalah musuh. Kalau bukan musuh berarti teman. Maka benar seperti apa yang dinyatakan oleh sebagian para ulama bahwa kolaborasi mereka dengan orang-orang Yahudi itu sia-sian askarian, politik militer, demi menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan وكذلك إذا كان صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى يعاونونهم على قتال المسلمين ومعادتهم. Demikianlah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau seandainya orang-orang Yahudi itu punya tempat di Irak, bisa menguasai Irak dan mendirikan daulah di sana, maka Rafidhah sesungguhnya adalah kelompok yang paling besar pertolongannya atau bantuannya terhadap orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Rafidhah Syiah selalu yuwaluna, memberikan loyalitas, kecintaan, kedekatan, hubungan kerjasama yang baik dengan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, Yahudi dan Nasrani, memberi bantuan kepada mereka dalam rangka qitalil muslimin, membunuh kaum muslimin dan memusuhinya. Beliau juga mengatakan warrafidatu laisa lahum sa'yun illa fi hadmil islam wa naqdi 'urahu wa ifsadi qawa'idihi. Rafidhah kaum Syiah ini laisa lahum sa'yun, mereka sama sekali tidak punya peranan apapun illa fi hadmil islam, kecuali dalam menghancurkan Islam dan memutus ikatan-ikatannya serta merusak kaidah-kaidahnya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mewanti-wanti kepada kita agar mengetahui hakikat dan wajah dari kaum Syiah yang sesungguhnya. Jangan heran kalau sebagian kita mungkin mendapati kaum Syiah tidak seperti apa yang sering didengar dari penjelasan-penjelasan dalam ta'lim. Mereka nampak lurus-lurus saja, sholat berjamaah biasa, tidak ada bedanya, muamalahnya baik. Sekali lagi, itu semua mereka lakukan demi menjalankan satu keyakinannya yang disebut di awal tadi, yaitu taqiyah. Ya. Padahal sesungguhnya dalemannya itu sangat berbahaya. Ada makar yang terselubung, ada makar yang tersembunyi. Dan itu sejak dulu. Mengakar kuat dalam hati mereka. Seperti halnya kebencian terhadap Islam itu telah mengakar kuat dalam hati Abdullah bin Sabah yang pertama kali menggagas ajaran Syiah. Masuk Islam berpura-pura kemudian membuat kekacauan di dalamnya. Ya. Oleh karena itu kita jangan sampai tertipu. Jangan sampai terpedaya dengan tampilan mereka. Harus kita ingat bahwa sungguhnya betapa besar permusuhan dan kebencian mereka, serta betapa banyak kaum muslimin yang menjadi korban keganasan mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Syiah yang ada sekarang ini, mereka tidak suka kalau disebut Syiah. Mereka lebih cenderung senang menamai diri mereka dengan jamaah pecinta Ahlul Bait. Kalau nama Syiah itu sudah mereka anggap sebagai sesuatu yang usang, sudah tidak masuk, tidak bisa diterima oleh kaum muslimin, maka mereka lebih senang menamai diri mereka dengan jamaah Ahlul Bait. Mereka ingin menampakkan bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait. Meskipun sesungguhnya slogan ini juga slogan yang sudah lama mereka usung, tetapi kaum muslimin yang awam hanya mengerti bahwa aliran yang sesat itu adalah aliran Syiah. Adapun Ahlul Bait mungkin hanya baru sebagiannya saja yang tahu. Maka mereka lebih cenderung senang menamai diri mereka dengan jamaah pecinta Ahlul Bait. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ahlul Bait yang mereka sebut-sebut itu, yang mereka maksudkan itu, ternyata tidaklah sama dengan apa yang diyakini oleh kaum muslimin, bahkan bertolak belakang dengan Al-Quran. Karena mereka membatasi sebutan Ahlul Bait Nabi SAW, keluarga Nabi SAW itu hanya terbatas kepada 4 orang saja, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, kemudian Hasan dan Husain. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menganggapnya sebagai keluarga Nabi. Paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak dianggap sebagai keluarganya Nabi. Padahal secara bahasa, kalau kita pelajari dalam bahasa Arab, yang disebut dengan Ahlul Bait, atau ketika disebut Ahlul Bait, maka yang paling utama untuk masuk ke dalam makna Ahli Bait itu adalah istri. Keluarga si fulan umpamanya dikatakan, maka yang paling utama masuk ke dalamnya adalah istrinya. Begitupun ketika disebutkan Ahlul Bait Nabi SAW, keluarga Nabi SAW, maka yang paling utama untuk masuk ke dalamnya yang pertama-tama adalah istri-istri beliau SAW. Tetapi bagi Syiah tidak. Bagi Syiah tidak. Bukan istri-istri Nabi, bukan Ahli Bait Nabi. Ahli Bait Nabi itu hanyalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Orang-orang Syiah mengklaim bahwa mereka mencintai Ahli Bait. Mereka adalah orang-orang yang loyal terhadap Ahli Bait. Mereka adalah orang-orang yang taat terhadap segala titah Ahli Bait, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Dalam prakteknya justru mereka menyelisihi Ahlul Bait yang mereka agung-agungkan. Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun sebaliknya, para sahabat mencintai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terjadi permusuhan antar mereka. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib berkata dalam salah satu khutbahnya, kata beliau, "Usikum fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tasubbuhum aku wasiatkan kepada kalian tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasubbuhum, jangan kalian caci maki mereka. Sementara kaum Syiah yang mengatakan sebagai pecinta Ali menyelisihinya. Justru mereka malah membenci, mencaci maki, menghina para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La tasubbuhum, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, jangan kalian caci maki mereka. Fa innahum ashabun nabiyikum, karena sesungguhnya mereka itu adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Wa hum ashabul ladina lam yabtadi'u fid din syai'an. Mereka adalah para sahabat orang-orang yang tidak pernah membuat perkara baru, perkara yang bid'ah sedikit pun dalam agama. Kemudian kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haula." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk menjaga mereka, para sahabat-sahabat. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, maka beliau berkata, "Amma ba'du." Laqad bayya'ani al-qaum alladhina bayya'u Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Kata sahabat Ali, amma ba'du, sungguh telah membaiatku kaum yang telah membaiat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian beliau mengatakan, falam yakun lisyahidi an yakhtar wala lilghaibi an yurd. Maka tidak boleh bagi semua yang hadir ini mempunyai pilihan yang lain, dan tidak boleh pula bagi yang tidak hadir untuk menolak ketetapan ini. Sementara orang-orang Syiah yang mengklaim sebagai pecinta sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang layak untuk menjadi imam itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib marah kalau mendengar ada orang yang lebih mengutamakan dirinya daripada Abu Bakar dan Umar. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa aku akan bawa orang yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, kemudian akan aku cambuk dia, aku hukum dia seperti hukuman yang diterapkan kepada para pendusta. Orang-orang Syiah itu sangat benci kalau mendengar nama Abu Bakar disebutkan. Mereka sangat marah kalau mendengar nama Umar disebutkan. Mereka sangat marah kalau mendengar nama Uthman disebut-sebut. Padahal sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna Aba Bakrin minni bimanzilatis sam' wa Umar minni bimanzilatil basar. Sesungguhnya Abu Bakar kedudukannya dariku bagaikan pendengaran, sedangkan Umar kedudukannya di sisiku bagaikan penglihatan. Bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib mengangkat kedudukan Abu Bakar dan Umar, dan keduanya menjadi orang yang terdekat dengan beliau. Beliau juga mengatakan, inna khaira hadihil ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakrin wa Umar. Sesungguhnya sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Kenapa orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah itu sangat benci kalau disebut-sebut nama sahabat Abu Bakar dan Umar? Padahal sahabat Ali bin Abi Thalib menamai sebagian anaknya dengan nama Abu Bakar. Kemudian ada juga yang dinamai anaknya dengan nama Umar. Ada juga yang dinamainya dengan nama Utsman. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semua ini menandakan bahwa apa yang mereka kaum Syiah Rafidhah itu klaim, bahwa mereka mencintai Ahlu Bait, adalah sebuah kedustaan. Sebuah kedustaan. Bahkan kalau kita telik, kalau kita buka buku-buku atau kitab-kitab yang menjadi panduan mereka, justru sanjungan-sanjungan Ahlul Bait terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertebaran. Demikian pula sebaliknya, ada nukilannya. Ini jelas menunjukkan bahwa memang mereka layak disebut sebagai kaum Rafidhah. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, selain mereka lebih senang disebut sebagai jamaah Ahlul Bait, mereka ini sekarang kaum Syiah Rafidhah menghembuskan syubhat baru di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwa Syiah itu adalah madhab kelima setelah empat madhab yang dikenal dalam Islam. Yang dikenal di dalam Islam, yang paling terkenal, karena sebetulnya lebih dari empat, tapi yang paling terkenal ada empat. Madhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Hambali, dan yang terakhir adalah Syafi'i. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa sesungguhnya Syiah itu adalah madhab yang kelima. Tapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin sudah mengetahui kalau syubhat mereka itu syubhat yang murah, syubhat yang gampang untuk dipatahkan. Bagaimana mungkin mereka mengklaim bahwa Syiah itu termasuk madhab yang kelima setelah empat madhab yang dikenal dalam Islam, sementara keyakinan mereka bertolak belakang dengan Islam, bahkan tata cara ibadah yang mereka lakukan juga tidak dikenal di dalam Islam. Sementara a'imma al-arba'ah, empat madhab itu, meskipun terjadi perbedaan dalam masalah furu'iyah, fikhiyah, amaliyah ibadah, akan tetapi dikenal di dalam Islam. Ma'ruf fil Islam. Maka bagaimana bisa mereka mengatakan bahwa Syiah adalah madhab yang kelima, sementara dalam masalah akidah, bahkan dalam masalah fikih ibadah pun berbeda dengan seluruh madhab yang ada dalam Islam, yang dikenal dalam Islam. Di antara bukti yang menunjukkan hal itu adalah, pertama, madhab yang empat meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci, kitab yang selamat dari adanya penambahan dan pengurangan, kitab yang la ya'tihil batil min baina yadayhi wa min khalfihi, kitab yang tidak bisa dipengaruhi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah masdar al-awwal, sumber rujukan hukum yang pertama bagi kaum muslimin dalam madhab yang empat. Sementara Syiah tidak meyakini kesahihan Al-Quran yang sekarang beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Syiah tidak percaya terhadap Al-Quran yang sekarang ada di tangan-tangan kaum muslimin, malah menganggap bahwa Al-Quran yang sekarang ada ini kurang, hilang sekitar 10.000 lebih ayat-ayat, hingga akhirnya justru marah mereka membuat Al-Quran dengan tangan mereka sendiri, seperti yang tadi kita singgung. Bahkan mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai masdar al-awwal, rujukan yang pertama. Mereka malah menjadikan perkataan imam-imamnya itulah yang menjadi sumber hukum utama dan yang paling pertama. Jadi bagaimana mungkin ini Syiah ingin dilegitimasi, ingin diakui oleh kaum muslimin sebagai madhab yang kelima, sementara dalam hal ini sudah terjadi perbedaan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, madhab yang empat itu meyakini bahwa sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis. Madhab yang empat tidak menolak hujjatul hadis, hujahnya hadis, meskipun diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bagaimana dengan Syiah? Syiah justru tidak percaya dengan hadis-hadis yang bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin saat ini. Alasannya karena diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka itu kafir murtad, munafik. Lalu hadis mana yang mereka percayai? Hadis yang mereka percayai itu adalah hadis-hadis yang khusus terkait dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ma'ruf di kalangan para ulama, para ahlul ilmi, kalau hadis-hadis yang diangkat oleh Syiah itu notabene hadis-hadis yang palsu atau bahkan dhaif, lemah. Maka bagaimana mungkin Syiah ini ingin diakui sebagai madhab yang kelima, sementara dalam soal rujukan atau sumber hukum saja sudah berbeda. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, madhab yang empat menghormati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka meyakini bahwa para sahabat itu udul, orang-orang yang terpercaya. Qauluhum hujjah, ucapan para sahabat itu hujjah. Adapun Syiah tidak demikian. Syiah malah mengklaim bahwa para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu murtad semuanya, kecuali hanya beberapa gelintir orang saja. Mayoritasnya murtad. Kemudian mereka hanya mengagungkan sahabat Ali bin Abi Thalib saja. Menganggap Ali sebagai orang yang mendapatkan wasiat khusus. Menganggap Ali sebagai nabi, Ali sebagai ilah. Ali bin Abi Thalib mempunyai sifat-sifat rububiyah dan seterusnya. Yang keempat, madhab yang empat beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala al-wahidul qahhar, zat yang esa, maha kuasa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan di sisinya, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Madhab empat juga meyakini bahwa yang tahu perkara gaib itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Adapun Syiah, Syiah malah mempunyai keyakinan bahwa imam-imamnya itu mengetahui perkara yang gaib. Bayangkan, ya, jelas sekali perbedaan dalam hal keyakinan. Maka bagaimana mungkin mereka mau mengatakan kalau Syiah ini merupakan madhab yang kelima? Bahkan mereka pun melakukan kemusyrikan ketika mensejajarkan Ali dengan Allah Rabbul Alamin. Berikutnya yang kelima, madhab yang empat, mereka mengatakan bahwa syariat itu adalah hakikat. Dan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menyembunyikan kepada umatnya sesuatu dari agama. Tidaklah beliau meninggalkan kebaikan melainkan dijelaskan kepada umatnya. Dan tidak pula beliau meninggalkan keburukan, kejelekan, melainkan beliau peringatkan umat darinya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah subhanahu wa ta'ala telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Jadi kalau dikatakan syariat, maka itulah hakikat. Syariat adalah hakikat itu sendiri. Adapun Syiah tidak demikian. Syiah justru mengatakan bahwa syariat itu adalah ilmu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada khalayak umum, kaum muslimin yang awam. Dan ada ilmu yang khusus yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ahlul Bait. Tidak diketahui kecuali oleh para imam-imam Ahlul Bait yang sembilan yang merupakan keturunannya Husain. Keyakinannya sama persis seperti Sufi. Ya, kalau bicara masalah syariat, hakikat itu larinya ke Sufi, tasawuf. Karena mereka membagi agama itu menjadi empat bagian, ya. Syariat, hakikat, apalagi tarekat dan ma'rifat. Ya. Dan ternyata salah satu penyebab kenapa ini orang-orang tasawuf lebih cenderung mempunyai keyakinan yang mantap terhadap hal-hal gaib, ya, itu pengaruh daripada ajaran Syiah. Pengaruh dari ajaran Syiah. Nah, seperti ini keyakinan daripada Syiah. Jadi bagaimana mungkin mereka mengklaim, mereka menyatakan bahwa Syiah itu merupakan madhab yang kelima. Dan apa yang disebutkan tadi merupakan dasar-dasar keimanan, dasar-dasar akidah. Kemudian yang keenamnya, madhab yang empat, mereka menjadikan Al-Quran dan hadis serta akwal ulama sebagai tumpuan dalam permasalahan fikih ibadah amaliyah. Walaupun tadi kita katakan ada perbedaan masalah furu'iyah fikhiyah. Adapun Syiah Tidak demikian, Syiah malah lebih cenderung menjadikan perkataan para imamnya itu sebagai rujukan dalam masalah keyakinan, demikian juga dalam masalah fikih ibadah. Sehingga tidak jarang kita temukan keanehan-keanehan dalam masalah fikih, dalam masalah fikih ibadah. Seperti umpamanya adzan. Dalam adzan itu mereka ada tambahannya, yaitu kalimat as-salatu ala khairil amal. Ya. As-salatu ala khairil amal. Kalau kita hayya ala salah, mereka as-salat khairul amal, hayya ala khairul amal, maaf, bukan as-salatu khairul amal, tapi hayya ala khairil amal. Ini tambahan yang aneh, tambahan yang asing. Yang membuat anehnya itu adalah karena menjauhi Al-Quran, menjauhi hadis, menjauhi perkataan-perkataan para sahabat, perkataan para ulama. Kemudian juga sebagian mereka kalau sholat tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Jadi setelah takbiratul ihram, mereka menurunkan kembali kedua tangannya ke bawah. Tidak bersedekah. Mungkin Syiah yang ada di Indonesia tidak seperti itu. Tapi di tempat-tempat lain sudah nampak perbedaannya sangat kontras. Seperti di Yaman misalnya, di tempat pondok kita dulu, Syekh Mukbil itu kalau dengar Syiah yang adzan selalu ada hayya ala khairil amal. Sudah ma'ruf kalau itu adalah Syiah. Kemudian juga kalau kita jalan-jalan ke kota, kemudian masuk sebuah masjid, itu sudah kontras terlihat perbedaan mana orang-orang Syiah dan mana yang bukan. Karena setelah takbiratul ihram mereka tidak bersedekap. Mereka jatuhkan kedua tangannya ke bawah. Nampak. Karenanya tidak menutup kemungkinan memang seperti apa yang dinyatakan oleh ulama tadi, bahwa wudunya kaum Syiah ini sama dengan agama Yahudi, cara wudunya. Mungkin ketika kita melihat beberapa keanehan dalam tata cara ibadahnya, ini menunjukkan bahwa tata cara ibadah yang lainnya pun ada kemiripan. Demikian halnya ketika berbuka puasa. Sangat kontras nampak terlihat di Yaman itu perbedaannya. Di mana mereka ketika matahari terbenam itu tidak segera berbuka. Nunggu sampai bintang itu keluar. Yang jadi masalah kalau keluarnya jam 12 malam. Apa mereka kuat ya? Selama belum nampak bintang mereka tidak berbuka. Jadi harus sampai gelap sekali. Demikian halnya ini berpengaruh terhadap pelaksanaan sholat maghrib. Mereka pun menunggu sampai keluarnya bintang-bintang. Yang lain kaum muslimin sudah mengumandangkan adzan, mereka belum. Nanti kalau bintang sudah mulai kelihatan baru adzan. Yang ketujuhnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mazhab yang empat meyakini bahwa kedustaan, kebohongan adalah hal yang diharamkan dalam agama. Sementara orang-orang Syiah malah berkeyakinan bolehnya hal itu dengan satu ajaran yang sangat kental dalam diri mereka, yaitu ajaran taqiyah. Dalam taqiyah sudah berbeda. Maka bagaimana mungkin kaum Syiah mengatakan bahwa mereka

akan segera menuai kesenangan. Siapa yang menanam kejelekan akan segera menuai penyesalan. Setiap penanam mendapat apa yang ditanam, yang telah menjadi bagiannya tidak akan meleset darinya, dan ketamakan tidak akan meraih apa yang tidak ditakdirkan. Siapa yang memberi kebaikan, maka Allah akan memberinya kebaikan, dan siapa yang menjaga diri dari kejelekan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Orang-orang bertakwa adalah pemimpin, ahli fikih adalah penuntun, dan duduk bersama mereka adalah tambahan ilmu. Dinukil dari kitab Ainun Nahwi min Ahlaqi Salaf karya Abdul Aziz bin Nasirul Jalil dan Bahauddin bin Fatih Aqil. Dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah, berapa banyak orang yang memutihkan baju tetapi mengotori agama. Ketahuilah, berapa banyak manusia memuliakan diri sendiri padahal ia hina. Gantilah amal-amal jelek yang telah lalu dengan amal-amal yang baik sekarang. Dinukil dari kitab Ainun Nahwi min Ahlaqi Salaf karya Abdul Aziz bin Nasirul Jalil dan Bahauddin bin Fatih Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعًا guna melengkapi apa yang sudah saya sampaikan di bagian pertama tadi, maka saya akan sebutkan beberapa nukilan dari para ulama kita tentang akidah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini sangat penting dalam rangka membentengi kaum muslimin dari tipuan dan makar kaum Syiah dalam menghancurkan Islam, yang salah satunya adalah menjatuhkan kehormatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi termasuk dari strategi Syiah dalam menghancurkan Islam ialah menghancurkan sumber-sumber yang dijadikan rujukan oleh umat Islam. Al-Quran, kemudian hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berikutnya adalah para penyampai hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah fi sahabah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat. Qala wa nuhibbu ashab rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kami ahli sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nufarrit fi hubbi ahadin minhum. Tidak berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang dari kalangan mereka. Jadi semua dalam hal kecintaan, memberikan penghormatan itu disamakan. wala natabarra min ahadin minhum. Demikian sebaliknya, kami ahlu sunnah wal jamaah la natabarra min ahadin minhum, dari salah seorang dari kalangan mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berlepas diri. Mencintai dengan kecintaan yang adil, dengan kecintaan yang sempurna, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga tidak berlepas diri dari seorang pun dari kalangan mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nubghidhu man yubghidhuhum wa bighairil khair yadhkuruhum. Kami membenci siapa yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang tidak menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Wala nadhkuruhum illa bi khair. Kami tidak menyebutkan mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bi khairin, kecuali dengan sesuatu yang baik. Tidak mengumpat mereka, tidak menggibah mereka, tidak mencela mereka. Setiap kali menyebutkan nama para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah disebutkan kecuali hanya kebaikan-kebaikannya. Wa hubbuhum imanun wa dinun wa ihsanun. Mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bagian dari agama, keimanan, dan juga masuk ke dalam bab ihsan. Wa bughdhuhum, sedang membenci mereka para sahabat, kufrun wa nifaqun wa tughyan, adalah merupakan kekufuran, kemunafikan, dan sikap melampaui batasan. Ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin, menjadikan kecintaan kepada para sahabat sebagai satu prinsip yang sangat mendasar, di mana apabila ada seseorang yang mulai nampak kurang kecintaannya terhadap para sahabat, berarti ini ada sesuatunya. Tidak sempurna dalam hal keyakinannya terhadap Islam. Qala Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki. Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki juga menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah. Qala wa anna khairal qurun alladhina ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik generasi adalah mereka-mereka yang hidup dan pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hanya pernah melihat Rasul, hidup di zaman Rasul, itu sudah merupakan keutamaan yang sangat besar. Wa afdhalus sahabati al-khulafa' ar-rasyidun al-mahdiyun Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajmain. Dan seutama-utama para sahabat adalah para khulafa' ar-rasyidun al-mahdiyun, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati atau meridhai mereka semuanya. Urut-urutan khilafah itu menunjukkan urutan keutamaan. Khilafah yang pertama adalah Abu Bakar. Berarti Abu Bakar adalah orang yang paling utama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya Umar, disusul Uthman, lalu Ali bin Abi Thalib. Jadi sekali lagi, urutan khilafah ini menunjukkan urutan keutamaan. Qala wa alla yuzkar ahadun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi ahsani dzikrin. Dan tidak boleh disebutkan satu orang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali dengan penyebutan-penyebutan yang baik. Wal imsaku amma syajara bainahum, kemudian menahan diri dari segala khilaf yang pernah terjadi di antara mereka. Wa annahum ahaqqun nas an yaltamis lahum ahsanul makharij, mereka adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan uzur. Ini pernyataan Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kemudian berikutnya masyaallah rahimahullah, pernyataan Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad fi kitab sunnah, di dalam kitab sunnah, as-sunnah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wa minas sunnati, termasuk dari sunnah, dzikru mahasini ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullihim ajmain, menyebutkan segala kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dikatakan minas sunnah berarti min hadad din, termasuk dari prinsip dasar agama ini, menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Wal kaffu 'anil ladzi jara bainahum, serta menahan diri dari khilaf yang pernah terjadi di antara mereka. Karena khilaf atau kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maghfur, terhapus dengan keutamaan yang sekian besar yang dimilikinya. Qala faman sabba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aw wahidan minhum fahuwa mubtadi'un rafidhiyun. Barang siapa yang mencela, mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah satu saja dari mereka, fahuwa mubtadi, maka dia ahlul bid'ah, rafidhi. Jadi di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala memberikan penekanan bahwa salah satu ciri orang yang berpemahaman Syiah atau menjadi penganut Syiah adalah mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus berhati-hati, waspada ketika mendengar atau mendapati ada orang yang mulai mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membicarakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pembicaraan-pembicaraan yang jelek. Maka itu menjadi salah satu tanda di mana orang tersebut berpemahaman Syiah, Rafidhah. Qala hubbuhum sunnatun. Mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah, jalan, manhaj, ideologi yang dipegangi dan dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waddu'a ulahum qurbah, mendoakan para sahabat ini adalah merupakan salah satu bentuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-iqtida'u bihim wasilah, kemudian al-iqtida' mencontoh perjalanan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wasilah, sarana untuk bisa berjalan di atas agama ini dengan benar. Mencintai mereka adalah sunnah, mendoakan mereka merupakan bentuk kurbah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mencontoh mereka adalah merupakan wasilah, perantara yang akan mengantarkan kita untuk bisa berjalan di atas agama ini dengan benar dan selamat. Qala wal akhdhu bi atharihim fadilah, mengambil athar-athar mereka, perkataan-perkataan mereka adalah merupakan sebuah keutamaan. Wa qala la yajuzu li ahadin an yadhkura shay'an min masawihim. Kemudian kata Imam Ahmad, tidak boleh bagi seorang pun untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Walayat an ala ahadim minhum, dan tidak boleh mencela seorang pun dari kalangan mereka. Faman fa'ala dzalika wajaba 'ala sultan ta'dibuhu wa 'uqubatuhu. Siapa yang melakukan hal itu, menyebut kejelekan-kejelekan para sahabat, kemudian mencela para sahabat, maka wajib bagi penguasa setempat untuk menghukumnya. Karena pelanggaran yang dilakukannya adalah pelanggaran yang serius, menyangkut prinsip agama. Berbeda dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim karena minum khamer, karena berzina, itu masih jauh lebih ringan di bawahnya. Karena pelanggaran berupa cacian, makian terhadap para sahabat, ini pelanggaran yang tingkatannya tinggi, urusannya din, agama. Oleh karena itu wajib bagi penguasa setempat apabila menemukan orang-orang yang seperti ini, ta'dibuhu wa 'uqubatuhu, memberikan hukuman yang pantas, hukuman yang setimpal baginya. Kemudian dia harus segera dituntut untuk bertaubat. Kalau tidak, maka terus diberikan hukuman. Itu tadi pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita simpulkan dari pertama pernyataan Imam At-Tahawi rahimahullah, kemudian Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dan Imam Ahmad rahimahullah, mengarah kepada satu titik bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa menempatkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tempatnya, menghormati, mengagungkan mereka, mencintai mereka tanpa bersikap hulu sedikit pun terhadap mereka. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, qala wa min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari dasar akidah, dasar keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka dari mengumpat atau membicarakan kejelekan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan bahayanya mencela, mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Anas ibn Malik diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajmain. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, fa'alaihi la'natullah, maka ia akan mendapatkan laknat Allah, kemudian laknat malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Sedangkan laknat adalah doa dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah As-Sahihah. Kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyinggung tentang orang-orang yang mempunyai kebiasaan mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innama haula'i aqwamun aradu al-qadha fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya atau pada dasarnya mereka-mereka yang mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu menginginkan untuk memberi celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun hal itu tidak mungkin mereka lakukan. Sehingga yang dilakukan adalah mencela para sahabat-sahabatnya. Karena pasti akan ketahuan sesatnya. Pasti tidak akan diterima ketika ada orang dengan terang-terangan mencaci maki dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka-mereka yang mencaci maki para sahabat, sebenarnya yang mereka inginkan adalah cacian yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Syiah Rafidhah ketika mereka menampakkan ketidaksukaannya kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejatinya mereka itu sedang menampakkan ketidaksukaan dan kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu celaan, caci makian yang ditujukan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang sangat berbahaya, ya. bisa menyebabkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian di dalam kitab Al-Masail Imam Ahmad rahimahullah disebutkan juga dalam Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan minas sahabah bisu'in fattahimhu 'alal Islam." Kata Imam Ahmad, apabila engkau melihat ada seseorang yang menyebutkan kejelekan sahabat Rasulullah SAW, maka tuduhlah keislamannya. Maksud dari kalimat tuduh keislamannya adalah ragukanlah keislamannya. Karena hal yang tidak pantas seseorang mengaku dirinya Muslim, beragama Islam, kemudian mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana mereka itu sebagai penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanat menyebarkan Islam. Maka Imam Ahmad mengatakan, apabila engkau melihat ada seseorang yang mencaci maki, mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragukanlah keislamannya, tuduh keislamannya. Qala Bishr ibn al-Haris di dalam kitab Syarh al-Ibanah karya Imam Ibn Battah, ada nukilan dari Bishr ibn al-Haris di mana beliau mengatakan, "Man syatama ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir." Barang siapa mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir, wa in shalla wa shoma. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, wa za'ama annahu minal muslimin, walaupun dia mengaku bagian dari kaum muslimin. Tidak ada udzur, ya. Siapa yang mencela, siapa yang mencaci maki sahabat, dia kafir. Percuma sholat yang dilakukannya, percuma saum yang dilakukannya, percuma pula dia mengaku sebagai bagian dari kaum muslimin. Waqala Imam As-Sarkhasi. Imam As-Sarkhasi ini sebagai pembesar madhab Hanafi. Beliau mengatakan, "Faman ta'ana fihim fahuwa mulhidun munabidun lil Islam, dawa'uhu as-saif in lam yatub." Kata Imam As-Sarkhasi, sekali lagi, beliau ini sebagai pembesar dari madhab Hanafi, tokoh, alim, kibar, ulama Hanafi, mengatakan, "Faman ta'ana fihim," siapa yang mencaci maki para sahabat, maka dia mulhid, dia ateis, dia orang yang menyimpang, munabidun lil Islam, menggugurkan prinsip-prinsip Islam, dawa'uhu as-saif, obatnya bagi orang yang seperti ini adalah pedang, in lam yatub, jika dia tidak bertaubat. Pernyataan-pernyataan yang cukup tegas dan keras dari para a'immah, para ulama, sehubungan dengan cacian dan makian yang ditujukan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Imam Al-Auza'i, beliau termasuk kibar tabi'in. Imam Al-Auza'i termasuk dari tokoh tabi'in. Beliau juga dikenal di masanya sebagai imam dari negeri Syam. Beliau mengatakan, "Man syatama Aba Bakrin As-Siddiq faqad irtadda 'an dinih wa abaha damu." Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, barang siapa yang mencaci maki sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ini secara khusus disebutkan. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, faqad irtadda 'an dinih, maka sungguh dia telah murtad, keluar dari agamanya. dan halal darahnya. Wa qala Abu Zur'ah Ar-Razi, berikutnya pernyataan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau termasuk guru besar Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala fa idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat ada seseorang yang merendahkan salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah kalau dia itu seorang zindiq. Zindiq itu asalnya adalah bahasa Farsia, digunakan untuk menyebut orang-orang yang punya keyakinan bahwa cahaya dan kegelapan itu bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Kemudian istilah zindiq ini digunakan oleh para ulama untuk menyebut orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam din, khususnya terkait masalah akidah. Jadi kita sering mendengar ada kalimat zindiq. Ini sebutan yang diarahkan oleh para ulama belakangan ini kepada mereka-mereka yang mempunyai penyimpangan khususnya dalam hal akidah. Seperti di sini Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala menyebut kata zindiq ditujukan kepada orang yang merendahkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa dhalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal qur'an haqqun wa inna ma ada ilaina hadzal qur'an was sunnah ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alasannya yang demikian itu karena menurut kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang hak, nabi dan rasul. Qur'an juga hak, ya. Dan sesungguhnya sampainya Al-Quran dan Sunnah kepada kami itu adalah melalui para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka, orang-orang yang mencaci maki, mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ingin menghilangkan persaksian kami terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka, kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, layak untuk dijarah, layak untuk dikritik, dan mereka itulah orang-orang zindiq. Wa qala al-Imam Adz-Dzahabi, berikutnya pernyataan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hukum mencela, mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan faman ta'ana fihim aw sabbahum faqad kharaja minad din wa maraqa min millatil muslimin li anna ta'na la yakunu illa an i'tiqadin an i'tiqadi masawihim. Kata Imam Adz-Dzahabi, barang siapa yang mencela mereka atau mencaci maki mereka, maka sungguh dia telah keluar dari agama dan keluar dari ajaran kaum muslimin, karena sesungguhnya celaan itu tidaklah terjadi kecuali karena ada keyakinan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang jelek keadaannya. Artinya bahwa tidaklah seseorang melontarkan celaan kepada orang lain melainkan karena ada keyakinan jeleknya orang yang dicela. Oleh karenanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan siapa yang mencaci maki, siapa yang mencela para sahabat, maka dia telah keluar dari agama. Wa qala al-Qadhi Iyad. Selanjutnya Imam Al-Qadhi Iyad berkata, "Man syatama ahadan min ashhabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin au Umar au Utsman au Ali au Muawiyah au Amr bin As, fa in qala kanu ala dhalalatin wa kufrin qutila." Kata Qadhi bin Iyad, siapa yang mencaci maki salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti Abu Bakar atau Umar atau Uthman atau Ali atau Muawiyah atau Amr bin As, kalau mereka mengatakan bahwa para sahabat yang disebutkan nama-namanya tadi itu sesat dan kafir, maka orang itu harus dibunuh. Orang itu harus dibunuh. Wa in syatamahum bi ghairi hadza, adapun kalau celaannya tidak disertai tuduhan sesat dan kafir, maka layak untuk mendapatkan hukuman. Jadi kalau celaan dan caciannya itu didasari atas tuduhan kafir dan sesat, maka orang itu dibunuh. Tapi kalau tidak, maka diberi hukuman yang setimpal. Itulah tadi beberapa pernyataan-pernyataan para imam terkait dengan bahayanya melontarkan cacian dan celaan serta makian kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, semakin jelas bahwa akidah Islam dan akidah kaum muslimin itu tidak bisa lepas dari sejauh mana keimanannya terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Islam telah meletakkan kecintaan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu prinsip yang sangat mendasar, yang harus diimani, yang harus dipegang dengan kuat. Manakala ada orang-orang yang mulai pudar kecintaannya, penghormatannya kepada para sahabat, maka ini pertanda bahwa ada sesuatu dalam hal keyakinan dan akidahnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum beliau meninggal, beliau menyampaikan wasiat kepada kita agar kita senantiasa mengikuti sunnahnya para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, yang dalam hal ini adalah sunnah khulafa ar-rasyidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnah itu dengan kuat. Ini sebagai satu isyarat bahwa kita umat Islam di samping berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga harus perhatian terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi dalam hadis itu pula, jika kita ingin selamat dari berbagai macam perpecahan, perselisihan, maka kuncinya adalah kembali kepada sunnah beliau dan jalan yang dilalui oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sampainya Al-Quran kepada kita, sampainya hadis kepada kita adalah melalui mereka. Merekalah yang menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau menegaskan, yajibu ala kulli wajib bagi setiap, yajibu ala kulli nadhirin fid dalil an yura'i ma fahimahu al-awwalun. Wajib bagi setiap orang yang melihat dalil untuk senantiasa memperhatikan apa yang sudah dipahami oleh generasi manusia pertama, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau tidak, kata beliau, maka pasti akan sesat, ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nampaknya pertemuan kita pada kesempatan ini dicukupkan sampai di sini. Kurang dan lebih mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah, keliru, maka itu dari kebodohan saya pribadi. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.